Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukrulillah. Wassalatullahi wassalamu ala habibina Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana balighna ramadana waj'alna ya Rabbana fihi minat ta'imin wal ta'imin wa minal a'idin wal ta'idin wa hudurna yawmal qiyamati ma'azumratil ta'imin wa ma'a imamihim habibika sayyidil mursalin. Allahumma ya Rabbana rizukna tabata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita masih dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang berkeinginan merindukan kebaikan, berkumpul untuk kebaikan. Semoga perkumpulan ini benar-benar menjadi muqaddimah perkumpulan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum memulai pengajian kita, mari kita bersama berzikir dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca Al-Baitul Fatih. Al-Fatih ila habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa turriyatihi anna Allah yu'li darajati bil jannati wa yinfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumim fi dini wa dunia wal akhirati. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة للشيخ حبيب الله محمد بن هارون حبيب الفاتحة إلى الأولياء والصالحين في مشارق الأرض ومغاربها ثم شيخ ثم إلى أمواتنا وأمواتكم والمسلمين جميعا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى شيخنا الحبيب عبد الله بن محمد بن بهرون ثم حبيب سالم عبد الله الشاذلي حبيب أكرم العدني حبيب علي المشهور حبيب مرحبا حبيب بن علي بدر من شوف لي ثم الشيخ محمد حفيد على الشيخ كذي الشيخ محمد بعد يا شيخ محمد واضح الشيخ محمد مشيخنا مشيخكم والدينا والديكم إخواننا أخونا أولاد كل من حضر في مجالسنا هذا والمنفقين والمتبرعين والمحسنين والمشاهدين والمستمعين أصلي يفتح علينا وعليهم فتوح العارفين واغفر لنا ولهم يهدينا وإيهم طويل أمرنا أمرهم في الطاعة والصحة والعافية واسي أرزقنا ورجهم ويكتي حاجاتنا وحاجاتهم يبلي أمالنا معلوم يجعل بيننا بينهم مودة صادقة متواصلة مع الحفظ والعصبة من الزلات والطائف النادبين في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم.

Yang jelas orang gila tidak punya dosa. Maka memang orang gila secara lahir terhinakan di dunia, tapi dia tidak punya dosa. Apapun yang dilakukan. Yang kedua adalah syarat disebut sebagai orang mukallaf adalah orang yang balig. Orang balig, orang yang sudah dewasa, umur dewasa akan kita bahas di sini. Maka anak kecil tidak punya beban kewajiban. Orang yang belum balig tidak punya beban kewajiban. Tidak wajib melakukan sholat, tidak wajib melakukan puasa. Dan tidak ada dosa anak yang belum balig. Maka jika ada anak meninggal dalam keadaan belum balig, langsung surga dia. Kita ini yang banyak dosa yang sudah balig lama ini. Anak kecil tidak punya dosa. Bersih. Tidak ada dosa, tidak ada kewajiban baginya. Lalu siapakah orang balig ini? Nah ini pembahasan dalam fikih ini. Sebetulnya ini sekelumit. Makanya kami sempurnakan pembahasannya, kita tidak membahas masalah tanda-tanda balig saja. Tapi kita sempurnakan tentang orang mukallaf. Baik, saya lanjutkan dulu biar empat hafal dulu, baru nanti kita balik, kita pertajam lagi. Jadi orang yang mendapatkan beban kewajiban, yang pertama harus orang berakal. Yang tidak berakal tidak punya beban kewajiban. Yang kedua adalah orang yang sudah balik, dewasa. Dewasa seperti apa? Yang akan kita bahas sesuai kitab tadi. Yang ketiga adalah orang yang bisa mendengar atau bisa melihat. Atau, bukan dan ya, awas dalam fikih tidak boleh dirubah. Orang yang bisa mendengar atau bisa melihat. Kalau tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak punya kewajiban apa-apa. Mati masuk surga. Sebab kalau tidak bisa mendengar, tidak bisa paham. Tidak bisa melihat, tidak bisa paham isyarat. Tidak bisa mendengar, tidak bisa paham suara. Makanya ada orang buta punya kewajibannya. Karena dia bisa mendengar. Ada orang tuli tapi bisa melihat. Menjadi bisu biasanya. Maka karena dia bisa melihat, paham isyarat. Tapi kalau orang terlahir dalam keadaan tidak punya mata, tidak punya pendengaran, maka dia adalah tidak punya kewajiban apa-apa. Baik. Ini adalah yang ketiga. Yang keempat adalah sampai kepadanya dakwah Islam. Jika ada orang hidup di hutan belantara sana, tidak pernah mendengar cerita tentang Islam, biarpun dia menyembah matahari, menyembah gunung, menyembah kayu, dia tidak punya dosa. Kenapa? Dia belum pernah mendengar syariat Islam, belum pernah mendengar dakwah Islam. Jadi orang yang hidup di hutan belantara yang tidak pernah bersentuhan dengan dakwah Islam, enggak ngerti Islam itu apa, maka aman mereka. Maka dimasukkan di sini adalah semua kaum yang tidak pernah mendapatkan seruan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah kaum yang aman, yaitu masa fatrah. Ayahanda Nabi Muhammad, ibunda Nabi Muhammad, orang-orang hidup sebelum Nabi Muhammad, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, masa fatrah, enggak ada wahyu saat itu. Tidak ada hukuman bagi mereka. Jadi orang yang tidak pernah dengar seruan Islam, nah kalau di negeri Indonesia Raya semua dengar seruan Islam. Mungkin di hutan belantara sana, mungkin. Jelas empat ya. Orang berakal, dewasa, sudah balig, bisa mendengar atau bisa melihat. Yang keempat adalah orang itu mendengar syariat, mendengar tentang Islam, maka orang itu wajib mengambil Islam. Kalau tidak mengambil Islam, hukumnya kafir ahli neraka jahannam. Sekarang pertanyaannya kepada Anda. Berakal atau tidak? Baik. Saya tidak bicara kepada adik-adik kecil ya, adik ini ntar dulu. Balik atau belum nih? Balik, sudah haid berkali-kali ini balik. Kemudian, bisa dengar gak nih? Yang gak bisa dengar bisa ngelihat tidak nih? Bahkan malah bisa dengar bisa ngelihat lengkap. Pernah dengar tentang Islam? Maka inilah orang mukallaf. Maka wajib menerima Islam, wajib menerima syariat Islam, wajib sholat, wajib puasa, wajib haji kalau punya bekal. Inilah orang mukallaf. Selesai. Ini harus diketahui. Makanya kita harus, kalau di dalam kitab fikih hanya disebut orang mukallaf, tidak dirinci seperti itu. Sengaja kami rinci biar semakin jelas. Kitab fikih kenapa kok tidak dirinci? Karena dianggap ini sudah maklum. Baik, sekarang tanda-tanda balig. Di sini alamatul bulughi thalathun, tanda balik ada tiga. Sebelum baca kitab saya rinci dulu biar gampang. Kitab tuh enteng nanti. Pemahaman yang pertama, bagi kaum pria, anak-anak itu baru disebut sebagai anak yang balig, dewasa, punya beban kewajiban adalah satu, keluar mani. Ada dua bagi anak lagi, keluar mani di usia 9 tahun hijriyah. Usia 9 tahun hijriyah lalu keluar mani, baru dia disebut sebagai seorang anak yang sudah dewasa balig. Mulai dari keluar mani itulah dia punya beban kewajiban. Selagi belum keluar mani tidak. Umur 9 tahun belum keluar mani, belum punya beban kewajiban. 8 tahun, 10 tahun belum punya kewajiban. Ditunggu sampai kapan? Tanda balig yang kedua adalah jika 9, 10, 11, 12 kok tidak keluar mani, ditunggu sampai 15 tahun genep, maka anak itu dianggap sebagai anak yang balig biarpun tanpa keluar mani. Yang dianggap adalah tahun hijriyah, bukan tahun masehi. Jadi kalau kita punya anak umur 15 tahun pasti balig ya. Kalau belum 15 tahun dilihat kalau sudah keluar mani jika anak laki-laki. Bagi anak perempuan sama dengan ini juga. Keluar mani usia 9 tahun ada tambahannya. Yang kedua, keluar haid umur 9 tahun. Kalau sudah haid berarti dia balig. Usia 9 tahun keluar darah haid maka dia balig. Kalau tidak, syarat tanda yang ketiga, ditunggu. Umur 10 tahun kok tidak keluar mani, tidak haid. 11 tahun tidak keluar mani, tidak haid. Ditunggu sampai umur 15 tahun. Kalau kita punya anak gadis umur 15 tahun, itu pasti sudah balig. Umur 14, belum tentu. Dilihat, kalau sudah keluar mani, berarti dia sudah balig, sudah dewasa. Umur 12, dilihat dulu. Kalau dia sudah keluar mani, atau dia sudah keluar haid, maka dia balig. 10 tahun, sama. 9 tahun bisa saja sudah balig, sudah dewasa kalau dia sudah keluar darah haid atau keluar mani. Baik, mani itu apa? Kan ada rinciannya di situ. Mani yang menjadikan yang dijadikan tanda kalau orang itu sudah balig, mani adalah sesuatu yang keluar ditandai dengan tiga tanda. Bukan semua cairan putih yang keluar dari, mohon maaf, dari tempat itu, dari kemaluan adalah dianggap sebagai mani, bukan. Yang dianggap mani harus memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama adalah, bukan memenuhi tiga syarat, harus ada tanda-tanda, salah satu dari tiga tanda. Yang pertama adalah, ma'in dafiq, air yang kalau keluar itu muncrat. Ada hentakan. Kalau air kencing mengucur begitu saja. Mohon maaf ini. Tapi kalau air mani ada hentakan. Ada hentakan. Ma indafiq. Ada hentakan. Sudahlah. Yang berpengalaman akan tahu ini semua. Dan hentakan air mani ini lebih tampak di kaum pria daripada di kaum wanita. Hampir tidak tampak di kaum wanita karena kaum wanita hentakannya di dalam. Kalau laki langsung ke permukaan. Jadi hentakan. Baik. Kemudian yang kedua. Rasa. Kalau ada orang menahan kencing bermenit-menit, habis minum air es, kemudian pengen buang air kecil, ditahan, kemudian dia keluar air kencing, memang merasakan satu kenikmatan, karena dia bisa kencing. Tapi kalau keluar mani tidak seperti itu, akan keluar mani ada satu kelezatan yang khusus. Mohon maaf kepada para asatid, tidak usah dijelaskan panjang lebar, masalah lezatnya keluar mani, sebab lezatnya keluar mani ini masalah rasa dan pengalaman yang tidak bisa diceritakan kecuali kepada orang yang punya pengalaman sama. Kalau kita bercerita khayal, dan tidak akan faham. Seperti halnya kalau kita cerita tentang manisnya madu, kepada seseorang yang belum pernah makan madu, gimana? Belum minum madu. Dia kita ceritai madu itu manis lho pak. Manis kayak pakai gula? Bukan. Kayak permen? Bukan. Bukan. Baru kalau sudah madu kita masukkan ke mulutnya baru, oh iya betul. Sebab masalah dzaukiyat rasa. Maka masalah lezatnya keluar mani jangan diceritakan ke siapapun. Karena apa? Selagi orang itu tidak punya pengalaman keluar mani, tidak akan faham bagaimana lezatnya keluar mani. Yang jelas ada kelezatan yang khusus. Selesai. Itu air mani. Jadi tanda balig sudah jelas tadi. Bagi anak laki-laki ada dua. Keluar mani di usia 9 tahun. Kalau di 9 tahun tidak keluar mani, ditunggu sampai usia 15 tahun. Baru 15 tahun, biarpun tanpa keluar mani, dia dianggap sebagai anak yang sudah balig, punya beban kewajiban. Bagi wanita, sama seperti pria, ditambah haid usia 9 tahun. Pembahasan haid nanti insya Allah, jika ada kesempatan, perlu juga kita bahas, karena kami juga ada ringkasan fikih praktis tentang haid yang mudah untuk difahami, dan itu perlu waktu yang singkat insyaallah. Baik, kita baca kitab nasnya. Tamamu khamsa asyarata. Nah, balig adalah di saat seorang itu sampai umur 15 tahun. Jadi kalau ada anak umur 15 tahun, laki atau perempuan, pasti dia sudah balig. Fidzakari wal untha, bagi kaum laki-laki dan pria. Rinciannya sudah kami sebutkan tadi, cuman kita kembali kepada kitab. Wal ihtilamu fidzakari wal untha litis isinina. Wal ihtilam di sini keluar mani, laki atau perempuan, pada usia 9 tahun. Jadi kalau anak 9 tahun sudah keluar mani, balig. Laki-laki keluar mani balik, perempuan keluar mani balik. Ditambah wal haidu fil untha, adapun tanda balik bagi seorang wanita yang ketiga adalah haid fitis'i fil untha, bagi seorang wanita litis'i sinina, waktu umurnya adalah 9 tahun. Ini saja bil barokah insyaallah. Kemudian kita masuk ke bulan Ramadan. Sudah jelas ya tanda balik. Sekarang kita tahu anak kita balik. Lah sekarang anak-anak itu selagi belum balig, anak adik-adik kita ini selagi belum balig, maka mereka belum punya kewajiban apapun. Tapi jangan salah faham, ini banyak ustaz salah faham. Mentang-mentang anak tidak punya kewajiban apapun, kemudian dibiarkan begitu saja. Anak belum punya kewajiban apapun selagi belum balig. Tapi bagi orang tua ataupun siapapun yang punya tanggung jawab atas anak tersebut, wajib mengajari dan mengenalkan, melatih kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan mulai umur berapa? Umur 7 tahun, seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisolati inda sab'in, perintahkan anak-anakmu untuk belajar salat waktu umurnya 7 tahun. Biarpun kadang kalau salat toleh, namanya anak kecil. Dan tidak ada masalah bagi dia. Tidak ada masalah bagi dia. Kenapa? Ya, tapi harus kita tegur. Harus pelan kita luruskan. Namanya anak kecil. Dan belajarnya pun tidak seperti orang tua belajar sholat. Kalau kita mengajari sholat anak kecil, bisa saja kita ajari sempurna. Mulai dari Allahu Akbar kabira. Apa enggak? Walhamdulillahi kathira. Anak kecil. Kalau kita ngajari orang tua, enggak pakai begitu. Langsung aja yang 5. Takbiratul ihram, baca surat Fatihah, tasyahud. Kalau diajari kabirau enggak hafal-hafal, orang tua enggak salat-salat. Kalau anak kecil biarpun enggak sempurna hafalannya, enggak apa-apa, karena memang salat baginya belum wajib. Termasuk yang akan kita bahas nanti bab puasa, anak kecil, umur anak kecil selagi belum balig sama, mereka belum punya kewajiban untuk berpuasa. Tapi wajib bagi orang tua untuk ngajari puasa. Maka jangan dibiarkan anak kecil kita tidak diajari puasa. Biarpun puasanya itu ada sesuai dengan kekuatannya, puasa beduk misalnya, puasa jam 10. Gak apa-apa ibu, dan diseriusi itu kan, jadi anak kita yang kecil tuh. Dedek umur 7 tahun sekarang. Iya ma, Umi. Sekarang harus sahur bareng, malam dibanguni untuk makan sahur. Dan nanti subuh dilarang makan. Dan di saat dia buka jam 11 pun ditungguin kalau perlu, dibesarkan hatinya. Seolah-olah ini memang puasa beneran, padahal ya enggak ada puasa beduk. Cuman bagi anak kecil untuk berlatih. Kapan itu? Untuk di saat dia belum balig. Untuk dipersiapkan nanti di saat balig dia sudah biasa berpuasa. Lah kalaupun dia pengen puasa sempurna, bagus. Banyak anak umur 8 tahun sudah bisa sempurna puasa. Yang jelas harus dididik. Diajari sholat. Diajari puasa, biarpun sholatnya masih kadang-kadang ya wudhunya enggak karu-karuan, mungkin nolah-noleh. Termasuk diajari segala kewajiban-kewajiban, termasuk menutup auratnya, biarpun kadang dilepas, kadang dipakai, kadang dilepas, tapi sudah mulai ditanamkan, sayang kamu anak gadis sudah umur 7 tahun sudah mulai belajar harus menutup auratmu sayangnya. Panas mak, enggak apa-apa. Dilepas sesaat dipakai, dilepas sesaat pakai, enggak apa-apa. Umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, semakin rapat, pas giliran haid, sudah biasa. Jangan salah paham, jangan mentang-mentang kecil tidak diajari, ini ustaz salah paham. Karena ada suatu ketika, ada salah satu ustaz datang ke rumah kami, dia salah paham, dia punya anak gadis umur 11 atau 10 tahun, 11 tahun. Pakai baju rok pendek begini, 10 tahun, kemudian pakai baju lengan pendek. Ya, masih lucu, dianggap seperti anak kecil. Kami tanya kepada ustaz tersebut, ustaz umur berapa ini putrinya? Rupanya dia faham fikih tapi setengah, enggak sempurna. Waktu kami tanya, ustaz umur berapa ini putrinya ustaz? Dia menjawab umur 10 masuk 11. Tapi belum haid kok bu ya? Oh dipikir kalau belum haid enggak usah diajari. Dia kelihatannya salah faham. Memang belum haid adalah belum punya kewajiban. Tapi bagi orang tua wajib mengajari dia untuk menutup auratnya. Salah faham dia, kasihan. Kasihan dia. Memang bagi anak tidak wajib, tapi bagi orang tua wajib mengajari anak kita untuk kenal kewajiban, bahkan untuk menjauhi larangan. Hanya orang tua yang sakit saja yang tiba-tiba ngomong sama anaknya, wahai anakku, mumpung kamu kecil belum banyak dosa, mumpung kamu kecil belum dicatat dosamu, mumpung kamu kecil belum dosa, was-waslah nak engkau untuk mabuk, untuk zina. Untuk ini orang tua sakit itu. Sama kasusnya sebetulnya, akan tapi wajib melarang anak untuk melakukan yang haram. Biarpun bagi dia hakikatnya tidak ada haram. Karena belum balig, belum mukallaf. Ingat tadi, belum mukallaf, selesai. Ini pembahasan masalah ini supaya tidak salah paham. Baik, sekarang kita masuki bulan Ramadan yang harus kita persiapkan hati, rindukan dirimu kepada Ramadan. Ramadan adalah bulan yang Allah melipat gandakan pahala. Hanya orang-orang pilihan yang sibuk di Ramadan dengan Allah. Akan tapi ada hamba yang tertipu kalau masuk Ramadan ternyata malah lebih sibuk dengan dunianya. Kalaupun ternyata Anda harus sibuk dengan dunia, harus Anda tambal, Anda qadha dengan Allah. Atau mungkin tempat mencari dunia dijadikan tempat untuk dengan Allah. Mungkin Anda adalah harus menjaga toko atau Anda harus pergi ke sawah di bulan Ramadan. Akan tapi ketahuilah, tidak boleh Anda jauh dengan Allah. Senantiasalah Anda di toko lagi duduk untuk membaca salawat berzikir, karena itu bulan Ramadan. Anda di sawah pun memperbanyak zikir, memohon kepada Allah. Harus ini Ramadan kita jadikan bulan istimewa, bulan yang dilipatgandakan pahala oleh Allah. Dan kalau ingin tahu, manusia sengsara adalah yang didoakan malaikat Jibril, terkutuk, terjauhkan dari rahmat Allah. Mereka itu adalah, jika seorang hamba memasuki bulan Ramadan, tidak ada perubahan menuju kebaikan, malah tambah jelek, na'udzubillah. Ada, di bulan Ramadan kok tidak ada perubahan, dia adalah hamba yang terkutuk, waktu didoakan oleh malaikat Jibril terkutuk, Nabi Muhammad mengatakan amin, na'udzubillah. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang terkutuk di bulan Ramadan, yang terjauhkan dari rahmat Allah di bulan Ramadan. Maka ayo kita mempersiapkan, harus kita buat perubahan, biarpun hanya perubahan itu sedikit banget. Harus ada perubahan. Kebaikan ditingkatkan sedikit apapun, dan kemaksiatan harus dikurangi sekecil apapun. Mungkin kita menyebiasakan jelek, harus mumpung Ramadan, ayo kita membuat perubahan, harus ada perubahan. Menjaga mata kita, menjaga omongan kita, menjaga perilaku kita, menjaga. Harus, kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung di bulan Ramadan. Para salafun as-salih, para kekasih Allah, menjadikan bulan Syaban seperti ini bulan latihan untuk menuju Ramadan. Sehingga mereka itu sudah membuka, mereka Al-Quran dan sebagainya sudah dimulai hari ini. Jangan nunggu bulan Ramadan. Sampai puasa mereka pun di bulan Syaban sudah memperbanyak puasa. Bahkan bangun malam pun sudah dimulai di bulan Syaban untuk mempersiapkan di bulan Ramadan. Bukan saja di saat di bulan Ramadan, tidak, sebelum masuk Ramadan mereka sudah mempersiapkan, termasuk sedekah, zakat dikeluarkan di bulan Ramadan untuk mempersiapkan di bulan Ramadan, sehingga zakat-zakatnya segera diberikan kepada kaum fakir. Gak usah nunggu Ramadan, kalau zakat semakin cepat lebih bagus. Jangan zakat ditunda di bulan Ramadan, ini aturan siapa itu? Zakatnya orang fakir ditunda-tunda Ramadan. Kalau sedekah sunnah, iya, perbanyak di bulan Ramadan. Kalau zakat sesuai aturanmu, kalau zakatmu di bulan Syaban, keluarkan di bulan Syaban. Gak usah zakat ditunda di bulan Ramadan. Karena zakat itu bukan milikmu, zakat miliknya orang fakir, lebih cepat, lebih bagus. Apalagi di saat diberikan di bulan Syaban, agar orang fakir itu punya jaminan. Di bulan Ramadan aku sudah punya duit, aku mendapatkan zakat 1 juta, 2 juta, alhamdulillah. Lumayan Ramadan untuk sahur buka, tenang bagiku. Zakatmu berikan di bulan saat ini, sebisa mungkin. Kalau zakat jangan diajukan, jangan dimasuk, diundur-undur ke bulan Ramadan. Kalau sedekah sunnahmu, okay, di bulan Ramadan. Tapi sedekah sunnah di bulan Ramadan pun bukan sedekah hari ini yang kita tunda di bulan Ramadan, bukan. Artinya apa? Sedekah di bulan Ramadan diperbanyak tanpa harus menunda sedekah hari ini untuk bulan Ramadan. Ada orang salah paham, dipikir sekarang mau sedekah 100 ribu hari ini. Tatanya Pak, mendengar keutamaan bulan Ramadan, sudah saya tunda nanti aja deh bulan Ramadan. Oh enggak begitu kisahnya. 100 ribu hari ini tidak bisa mengalahkan apa yang kita bayarkan di Ramadan nanti. Kenapa? Ramadan nanti belum tentu. Sekarang, jangan salah paham. Oh mau sedekah sekarang, ntar saya mau sedekahnya nanti aja di Ramadan. Mau sedekah lagi nanti di Ramadan, wah kacau. Maksudnya, kalau engkau masuk bulan Ramadan, kebiasaan baikmu yang pernah kau lakukan, kau tingkatkan. Bersedekah yang banyak. Bukan menunda sedekah hari ini untuk Ramadan. Bukan menunda zakat hari ini untuk Ramadan, bukan. Sedekah hari ini berbanyak. Sebab sedekah itu semakin cepat adalah semakin istimewa. Sedekah tahun ini tidak bisa mengalahkan sedekah tahun kemarin. Sedekah besok hari tidak bisa mengalahkan sedekah hari ini. Tidak bisa mengalahkan. Sebab semakin cepat adalah semakin besar pahalanya. Biarpun hari ini 100 ribu, minggu depan 1 juta, tidak bisa mengalahkan 100 ribu hari ini. Tidak bisa mengalahkan 100 ribu hari ini. 1 juta minggu depan dengan 100 ribu hari ini, lebih banyak 100 ribu hari ini. Ini. Jadi jangan sampai salah dalam urusan sedekah. Kok tidak sedekah, kok menunda-nunda. Sebaik-baik kebaikan dipercepat. Sebaik-baik kebaikan itu dipercepat. Jadi jangan menunda. Jangan menunda untuk sampai Ramadan nanti, tidak. Sekarang waktunya, ayo. Adapun setelah kita masuki bulan Ramadan, itu untuk membuat perubahan. Agar kita tidak begitu-begitu saja. Ramadan harus ada peningkatan. Sedekahku akan aku tingkatkan. Kalau di luar Ramadan aku hanya membantu 100 ribu, maka aku harus menjadi 1 juta. Biasanya aku kepada Ramadan, aku memberikan makan kepada orang 50 orang menjadi 1000 orang. Aku Ramadan biasanya membaca Al-Quran, di luar Ramadan baca Al-Quran, ini di Ramadan aku baca lebih banyak lagi. Ini harus ada niat, dan itu sudah direncanakan mulai saat ini. Kemudian yang pertama disadarkan di hati kita tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang menjadi masalah adalah tidak yakin akan keagungan bulan Ramadan. Para kekasih-kekasih Allah kalau memasuki bulan Ramadan, terlihat dari wajah mereka yang berseri-seri, berbuat penuh kegembiraan tampak dari wajahnya kalau mereka seperti mendapatkan hadiah besar. Kalau bertemu dengan sahabatnya ada rangkulan dengan derai air mata kegembiraan Ramadan, Ramadan, Ramadan. Kalau ketemu senang, Ramadan, Ramadan. Bahkan di hari itu banyak orang bersedekah karena apa? Puji syukur kepada Allah karena telah diberi umur untuk masuki Ramadan. Sedekah banyak-banyak hari itu. Bersyukur karena diberi oleh Allah umur masuki bulan Ramadan. Kemudian di saat mereka akan keluar dari bulan Ramadan, terlihat wajah mereka adalah sendu. Sehingga dipegangi Ramadan. Dipegangi Ramadan seperti seorang yang mencintai sesuatu yang takut lepas dipegangi. Maka kalau sudah memasuki 10 akhir bulan Ramadan, lihat apa yang dilakukan oleh mereka. Malam harinya menangis, baca Al-Quran, bangun malam, sholat yang ditingkatkan. Oh luar biasa. Karena apa? Dia mau ditinggal oleh Ramadan. Karena mereka rindu dengan Ramadan. Mana kita? Mana kita dibanding mereka? Apalagi 10 akhir bulan Ramadan, masya Allah, masjid sepi, pasar yang ramai. Baik, Buya saya punya kerjaan di pasar, bagaimana ini? Baik, sekarang jadikan pasar mutabak untuk tempat untuk iktikaf. Jangan berbohong dalam jual belimu. Kapan tidak ada pembeli, zikir kepada Allah, baca ayat Al-Quran. Tempat bekerjamu harus ada perubahan dan maksiatmu. Jika engkau menemukan wanita yang tidak menutup aurat, usaha kau tidak melihatnya, hati-hati, amanat Allah melihatmu ini Ramadan. Itu loh ibadahmu. Dan kalau pasar ditinggalkan, nanti macet kehidupan dunia ini. Yang bisa meninggalkan, tinggalkan. Tapi begitulah Allah atur, akan terus berputar kehidupan ini. Yang pasar ke pasar, yang nyopir, nyopir yang ini. Sopir angkot bisa menjadi ahli surga. Oh, enak betul, tidak ada yang ganggu. Nyopir sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Berapa ribu la ilaha Allah dibaca di bulan Ramadan. Kemudian apalagi yang di jalan itu pahalanya paling mudah adalah menahan matanya untuk melihat yang haram, luar biasa. Ada aurat dibuka paling Allah. Sudah, ya itulah Ramadan kita. Ramadan kita semacam itu. Dan kelihatannya yang nyopir angkot sekaligus lebih mudah sebetulnya daripada yang di rumah. Di rumah tuh godaannya masya Allah, televisi ini luar biasa itu. Itu syaitannya gede-gede itu. Ini, masya Allah setannya. Kadang-kadang salah, apalagi ada tradisi ngabuburit, ngabus-ngabusin pahala. Ngabisin-ngabisin pahala ngabuburit, tapi caranya. Kalau ngabuburit caranya pergi ke masjid, baca zikir, baca salawat, baca zikir, zikir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah. Zikir yang diajarkan Rasulullah kepada Siti Aisyah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah, wa'udzubika minar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'an. Baca itu, diulang-ulang. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Itu doa dianjurkan diperbanyak di bulan Ramadan. Kalau enggak hafal doa ini, doa apa saja? Artinya apa? Jangan menyerah dengan kesibukanmu yang memang harus mencari nafkahnya dengan itu dan tidak mungkin ditinggalkan. Carilah nafkah, akan tapi caramu mencari nafkah hendaknya engkau barengi dengan ingat Allah dengan berzikir. Selesai sudah, mau apa lagi? Istimewa bagi. Sudah begitu saja. Anda harus punya persiapan untuk itu. Kemudian persiapan yang lainnya hendaknya kita sudah mulai menata hati kita untuk tidak punya musuh, ya. Jangan sampai bulan Ramadan menjadi bulan sia-sia bagi kita, yaitu mereka yang memutus tali persaudaraan di bulan Ramadan pun tidak akan beruntung dia. Maka hendaknya kita harus minta maaf kepada saudara, adik. Kita maafkan semua orang yang berbuat salah kepada kita, yang zalim kepada kita, yang nyakiti kita. Ayo kita lepaskan permusuhan. Yang sama suami enggak akur sekarang. Waktunya minta maaf nih, belum Ramadan. Mungkin setahun, dua tahun diem-dieman. Ini kalau minta maaf sekarang enak, mumpung Ramadan, bang. Maafin adik deh. Jangan sampai menjalin Ramadan dengan dendam, dengan permusuhan. Masya Allah. Enggak enak, bu, pak. Indah. Kalau menjalani hidup dengan indah, ibadah dengan indah, Masya Allah, terawih bisa guyon, berangkat terawih berduaan, ketawa ketiwi sana sini. Masya Allah. Ibu yang lagi masak pun capeknya kayak apapun, memasak untuk suami yang sangat dicintai, indah. Gak kebayang, bu, kalau lagi panas-panasan dengan suami di siang hari yang panas, perut panas, lapar, haus, masakan di depan kompor yang panas, masakan suami yang suka bikin panas, kira-kira gimana. Nasib tuh, ngaduk kopi aja. Tapi kalau sudah ibu hatinya tentrem, ya Masya Allah, nyuci celana yang berat, bu. Masih ngelihat celananya, ingat wajah suami, Masya Allah. Oh, ini milik suamiku, senang. Begitu juga seorang suami di bawah terik matahari, ingat istri yang sangat dicintainya. Biarpun dalam keadaan cerih, payah seperti itu pun masih bisa senyum karena untuk istri yang dicintainya. Tapi nasib buruk si bapak-bapak yang itu loh. Dapat duit banyak sampai di rumah ini istrinya, pasti ini keluar taringnya. Na'udzubillah tuh. Maka jadilah istri ahli surga yang suaminya selalu senang di saat mengingatnya. Jadilah suami ahli surga selalu dirindukan oleh seorang istri yang solehah. Baik, insyaAllah ahli surga semuanya. Ini perlu ditata di rumah kita. Indah, dengan tetangga indah. Akhirnya apa? Oh, enggak usah bikin kolak, ngerasain kolak tetangga. Enggak mengerasain kowe tetangga indah, suasana masyaAllah. Kita menemukan ada satu kebiasaan di Jawa. Tidak satu di sini ada atau tidak, kita menemukan di Jawa Timur. Jadi kalau menjelang bulan puasa itu, mereka itu masak bareng terus tukar-menukar begitu. Pergi saling memberikan hadiah, apa, ngirim makanan tetangga itu. Tukar-tukaran begitu. Itu kan selalu menyentuh. Bahkan saya, Pak, sangat ingat ada namanya salah satu ibu itu masakannya paling enak, gurih. Terus nunggu-nunggu. Sering saya ngomong kepada ibu saya, Umi kapan dikirim? Ibu belum ngirim ya? Saya makanannya itu. Jadi selalu ada masakannya enak, terus ada masakan kampung, ada serundeng, terus ada toge, ada kelapa, ada banyak campur segala macam, terus makannya diaduk begitu. Oh, suasana indah itu. Tukar-menukar. Ini adalah untuk menumbuhkan rasa cinta di antara kita, sehingga menjalani Ramadan dengan indah. Kalau ibu di Ramadan indah, mau ngajak terawih mah enak. Bu, terawih yuk. Aduh bu, saya gak punya mekena nih, saya pinjemi berangkat ya. Oh iya. Biarpun dia enggak pengen berangkat, gara-gara kita baik dulu jadi berangkat. Coba kalau lagi musuhan, bu, terawih ibu, yuk. Sok kayak ustadz aja. Iya, makasih. Lihat, Makanya menata hati itu enak. Suami pun demikian, Bu. Kalau sudah lagi tentrem dengan suami kan enak dibangun nih, "Bang, bang, sahur, bang, sahur, bang." "Iya, Mi." "Ya." Tapi kalau lagi anak, sahur sendiri sana. Ya, nasib tuh. Awas, hati-hati. Baik, perlu menata keindahan untuk masuki bulan Ramadan. Baik, sekarang kita akan masuki bab fikih praktis ringan saja, Ibu, Bapak. Fikih puasa. Puasa itu apa sih? Puasa menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya. Mulai dari terbitnya Fajar Shadiq. Fajar Shadiq itu waktu subuh. Aslinya adzan subuh dimulai Fajar Shadiq. Pokoknya terbit Fajar Shadiq itu waktu subuh tiba. Jadi yang dianggap ukurannya adalah Fajar Shadiq, bukan ukurannya adzan. Sebab ada adzannya orang ngantuk jam 5 masih Allahu Akbar, Allah. Ngantuk langsung megang mic, ini problem nih. Masalah ini. Jadi adzan yang tepat waktu di awal waktu itulah, Bu. Selagi adzan awal waktu itulah kita tidak boleh makan lagi. Mulai dari itu sampai terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari waktu maghrib. Jadi puasa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Berarti di sana ada hal-hal yang membatalkan yang harus diketahui. Kalau tidak tahu hal yang membatalkannya, gimana kita bisa puasa? Wong definisi puasa adalah meninggalkan sesuatu, menjauhi sesuatu, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan dari subuh, dari terbitnya Fajar Shadiq sampai terbenam matahari. Pulang ke rumah enggak bisa puasa. Gimana cara puasanya? Saya ngerti puasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkan, mulai dari terbit Fajar Shadiq sampai terbenam matahari. Tapi sampai di rumah enggak ngerti, apa sih yang membatalkan puasa? Maka bisa makan, kenapa? Enggak ngerti kalau makan itu membatalkan puasa. Bisa melakukan yang lainnya. Maka ilmu yang terpenting dalam bab puasa adalah mengetahui apa sih yang membatalkan. Karena ilmu di sini ilmu meninggalkan. Kalau sholat, ilmu melakukan. Fi'lun. Kan gitu, tak? Kalau dalam puasa, pekerjaan. Tapi kalau dalam sholat, pekerjaan. Maka yang dibahas adalah pekerjaan harus dilakukan. Baca syahadat, rukun fi'li, rukun gini. Tapi kalau puasa lah menahan diri loh, apa ini? Maka yang harus ketahui adalah apa sih yang membatalkan itu? Yang membatalkan ada 9. Tapi sebelumnya kami bahas masalah niat. Yang pertama adalah harus ketahui bagaimana cara niat kita. Yang hal ini paling penting. Niat puasa, alhamdulillah kita selama ini dibimbing oleh ustaz-ustaz yang masya Allah telaten membimbing kita untuk baca niat yang panjang itu, niat sangat sempurna dengan sunnah-sunnahnya lengkap. Nawaitu, soma ghadin, an'atai, an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata fardhon lillahi ta'ala. Nah, pakai Allahu Akbar, Bu, ya. Nah. Wah, ini lengkap ini masya Allah. Cuman, Bu, ini panjang. Tidak semua ibu-ibu, bapak-bapak bisa menghafal nih. Sebab ada seorang ibu tiba-tiba tidak puasa. Niatnya ini di malam hari. Bentar, sebelumnya. Niatnya di malam hari, Bu. Pokoknya niatnya di malam hari. Kalau niatnya sudah masuk subuh tidak sah. Waktu niat puasa itu mulai dari maghrib. Kalau kentong maghrib tok, dung-dung itu sudah boleh niat untuk esok hari. Jadi ibu buka tadi, boleh niat untuk esok. Mau sampai maghrib, isya, jam 12 malam, jam 1, 2, 3, 4, sampai masuk subuh. Itu waktu niat itu. Waktu niat itu panjang sekali. Dan niat yang terpenting di dalam hati. Makanya kalau niat puasa wajib itu kok belum di malam hari, tidak di malam hari, puasa kita tidak sah. Misalnya, tiba-tiba bangun masuk subuh. Sudah niat belum? Belum niat, maka tidak sah. Dan niat tadi yang disebutkan nama itu, soma hoti itu niat. Itu niat yang panjang. Tapi niat sebetulnya gampang, bukan seperti itu. Maka hari ini akan kita mudahkan agar orang tidak kerepotan. Sebab saya kisahkan ada seorang ibu tidak puasa, Bu. Ditanya, kenapa ibu enggak puasa? Kata Pak Ustadz, kalau tidak niat malam hari puasanya enggak sah. Duh, memangnya ibu kenapa tidak niat? Sebab semalam saya tidak terawih. Ada, Bu. Apa hubungannya dengan terawih, Bu? Sebab saya itu kalau terawih hanya nunggu niat saja. Karena saya enggak hafal niat. Ada enggak begitu? Banyak yang begitu. Karena niatnya panjang, jadi kalau nunggu terawih apa? Nunggu nih. Niat terawihnya mah suka-suka. Mau niat, ya nunggu niat. Giliran niat, bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu. Nah, itu baru. Padahal niat tidak harus sesusah itu, Ibu. Baik niat dengan niat yang biasa diajar oleh para ustadz, bagus. Cuma niat Ramadan sebetulnya bisa disederhanakan begini saja, Bapak, Ibu. Saya niat puasa Ramadan besok. Saya niat puasa Ramadan saja sudah sah. Saya niat besok saja. Saya besok niat puasa Ramadan. Sudah lagi itu aja, Bu. Poin maksudnya puasa besok sudah selesai Ramadan. Enggak usah pusing-pusing. Jadi ibu kalau tidak hafal niat, langsung saja, saya niat puasa Ramadan besok. Saya niat puasa, sudah, niat puasa besok selesai, puasa Ramadan. Enggak usah dipersulit, bahkan dengan hati pun sudah bisa. Beres. Ngapain? Niat. Cuman diucapkan dengan lidah, itu sunnah, agar kita itu tidak kena was-was, tidak ikut. Sebab kalau tidak pakai diucapkan, kadang was-was. Sudah niat belum tadi? Kalau bismillahirrahmanirrahim, saya niat, oh yakin betul. Dan membantu kekhusyuan. Sehingga para ulama Syafi'iyah mengatakan, mazhab Syafi'i, diucapkan dengan lidah hukumnya sunnah untuk membantu keyakinan kita, bahwa siap kita telah mengucapkannya, kemudian setelah itu, untuk mempermudah kekhusyuan. Baik, selesai masalah niat. Niatnya mudah. Niat puasa qadha, bu, yang belum bayar qadha, ini awas, cepat-cepat bayar qadha ya. Niat qadha-nya enggak usah bingung-bingung nunggu ustaz. Aduh ustaz, yang enggak jawab-jawab lagi di WA. Niatnya gimana ustaz? Kelamaan. Niat qadha begini, ya Allah saya bayar puasa besok, ya Allah. Allah ngerti sudah. Nah, saya bayar puasa qadha besok, ya Allah. Banyak banget nih Allah nih. Enggak usah ngerti Allah. Enggak usah repot-repot. Sah. Enggak ada perbedaan di antara ulama masalah ini. Saya niat puasa qadha. Qadha apa ya? Qadha Ramadan. Masa ada qadha selain Ramadan? Qadha Ramadan. Saya puasa qadha ya, saya utang. Saya bayar utang ya Allah besok. Oh, selesai. Ya Allah. Ya Allah, saya besok bayar puasa utang ya Allah. Paham itu niat sudah. Selesai, enggak usah dibikin susah masalah niat. Baik. Sekarang kita langsung memasuki pembahasan ada apa sih yang membatalkan puasa. Ada 9 hal yang membatalkan puasa. 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5, lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar, 5. Yang pertama masukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Nanti Buya rinci lagi. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Ini dijejer karena muntah lewatnya tenggorokan juga. Hah? Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5, muntah dengan sengaja, 2. Yang ketiga adalah bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Yang keempat adalah keluar mani biarpun tanpa senggama. Baik. 5, 6, 7 haid, nifas, melahirkan. Haid, nifas, melahirkan. Harus langsung dihafal, Bu ya ini. Kalau enggak hafal nanti bingung nanti, teman. Yang ke-8 adalah hilang akal. Yang ke-9 adalah murtad. Diulang lagi. Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5 dan muntah dengan sengaja. 3, 4 bersenggama tanpa keluar mani. Yang ke-4 keluar mani tanpa senggama. 5, 6, 7 haid, nifas, melahirkan. 8 adalah hilang akal. 9 adalah murtad, selesai. Kita rinci dari yang pertama. Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5, namanya fikih praktis, itu fikih cepat. Tapi syarat fikih itu cirinya tok harus paham. Kalau paham mudah menghafalnya. Jadi ibu makanya jangan nolah-nolah. Ini yang ngobrol sama kawannya bakal ketinggalan nanti, lihat. Harus menteleng begini, matanya enggak boleh kedip ini ya. Harus serius ini. Sebab nanti kalau ketinggalan sedikit saja salah paham. Karena ini fikirnya cepat ini, praktis itu cepat. Yang pertama masukkan satu ke salah satu lubang yang 5. Yang pertama adalah lubang mulut. Masukkan suatu ke lubang mulut adalah membatalkan puasa. Yang dimaksud memasukkan suatu ke lubang mulut adalah nelennya. Nelen. Paham? Nelennya ini yang membatalkan puasa. Ibu-ibu, bapak-bapak. Di siang hari bulan Ramadan lihat dedeknya itu makan permen gak habis. Kepedesan permen apa itu. Diambil sama ibunya, langsung dimasukkan ke mulutnya. Batal gak? Tidak batal, Bu. Asalkan jangan ditelen. Sudah. Gak batal loh ya. Pokoknya nyicipi satu bak, satu timba, pokoknya jangan ditelen. Ini pertanyaan ini aja. Pokoknya nih, Bu, jangan tanya dulu, nanti yang jawab ibu sendiri. Ibu nyicipi sayur satu bak, gak apa-apa, pokoknya jangan, gak batal, pokoknya jangan di telan, sudah selesai. Pokoknya jangan ditelan, sudah, pokoknya enggak ada alasan. Pokoknya jangan ditelan satu bak, Ibu. Kurang jelas lagi. Satu bak, apalagi satu sendok. Sudah. Ini pokoknya nanti yakin ini sudah. Kalau ditelan ibu, biarpun biji-wijen, batal. Ayah, sudah kecil lagi, batal lagi. Pokoknya jelas, jangan tanya apa ya. Ibu paham dulu, kalau tertanya ibu yang jawab ibu nanti. Ini kayak simulasi dulu tuh loh, jawaban tanya jawab. Ya, yang jawab ibu-ibu sudah jelas. Pokoknya yang membatalkan adalah masalah telan. Dan ibu jangan ngantuk juga, habis ini tak taunya pulang. Pokoknya yang ditelan yang batalkan bang. Pulang, tolah-tolah ngomong, ditanya sama suaminya sampai di rumah. Mah, apa-apa? Nelen ludah gimana? Kan, bingung kan? Makanya kalau ngaji jangan nolah-noleh. Ini bisa bermasalah. Kalau ngaji dengan Buya melek, noleh sedikit, salah nanti kelewat. Nelen ludah gimana bang? Anu, ma. Aduh, tadi katanya Buya nelen-nelen yang batalin. Cuman, waktu itu saya ngobrol, makanya kalau ngaji jangan ngobrol. Ini bermasalah. Nelen ludah harus jelas, hukumnya nelen ludah itu apa sih? Gak boleh ragu-ragu, coba kak, Ustadz ditanya, Ustadz gimana hukum nelen ludah? Kayaknya enggak batal. Ilmu kok kayaknya gimana? Ibu, kalau kayaknya enggak batal gimana? Enggak boleh harus batal atau tidak batal. Baik. Nelen ludah itu tidak membatalkan puasa, harus yakin. Tidak membatalkan puasa. Dan kalimat tidak ini pun kadang-kadang bikin ragu orang. Maka harus ditambahi. Tidak membatalkan puasa dengan catatan. Ini catatannya itu. Baru ludah itu tidak membatalkan kalau memenuhi syarat tiga. Catatannya ada tiga. Yang pertama, ludah itu tidak membatalkan puasa jika ditelan. Syarat yang pertama adalah, ini ulama membahas bukan saya, ulama yang pertama adalah ludahnya sendiri. Nah ini banyak, betul bu, betul. Kalau ludahnya orang lain batal. Ludahnya orang lain. Apakah mungkin orang makan lidahnya orang lain? Wah ibu ini ketinggalan zaman. Mungkin, mohon maaf ibu, suami istri yang libur mesraan tertukar ludahnya, batal enggak? Ibu bayangin yang jorok-jorok, belum pernah belajar keharmonisan rumah tangga kayaknya ini. Kasihan, Masya Allah. Bayangin ludah di lantai diambil, ya jorok bener nih orang. Kita enggak ngomong yang itu. Mungkin, jadi kalau ludahnya sendiri tidak, tapi ludah orang lain, batal. Jelas ya? Yang kedua, ludah itu baru tidak batal kalau ditelen. Syarat yang kedua adalah ludah tersebut masih berada di tempatnya, di dalam mulut. Kalau ada seorang bapak-bapak atau ibu-ibu iseng naruh ludah di gelas, misalnya, sengaja saya buat begitu biar enggak lupa, Bu. Biar ya di belajar itu suka lupa, ya paham tapi lupa lagi, paham, lupa lagi, hafal satu lupa dua. Repot nih pengajiannya, hafal satu lupa dua. Makanya saya buat begitu biar enggak lupa. Ada es krim digigit tadi biar enggak lupa. Permen masuk mulut kok enggak batal, sudahlah. Sudah, jangan dibakar. Enggak ada yang berbeda dengan saya nanti. Pokoknya jangan ditelan, sudah selesai ini. Maksud saya itu biar contohnya ekstrim begini biar terasa begitu. Sebab kalau enggak dibegituin masih bingung lagi nanti. Bingung lagi nanti ya. Bingung lagi. Baik. Terus. Syarat ludah ya, ludah. Atau ada orang ibu-ibu iseng begini ludahnya, taruh di kulkas. Diminum batal enggak? Batal. Kenapa? Ludahnya sendiri. Karena tapi sudah keluar dari mulut, dari tempatnya. Yang ketiga adalah ludahnya itu murni asli, belum bercampur dengan gula, belum campur dengan permen, ya jelas ya. Kalau sudah campur dengan yang lainnya, batal. Baik. Selagi tidak bercampur dengan sesuatu apapun dan masih di dalam mulut dan ludahnya sendiri, maka ketahuilah ludah tidak membatalkan puasa jika ditelan. Yakin ya? Sebab ada seorang ibu puasa jam 9 sudah kehausan. Karena apa? Ludah terus karena ngajinya tidur. Selesai ya? Masalah ludah semacam itu. Jadi ludah tidak batal kalau ditelan. Sampai ulama itu takut enggak paham orang. Disebutkan dalam seperti Fathul Mu'in dan yang lainnya. Meyakinkan, maksudnya biar orang enggak lupa. Jika seandainya ada orang mengumpulkan ludahnya sendiri tadi yang belum bercampur, lidahnya, ludahnya sendiri masih asli, dikumpulkan di dalam mulutnya sampai kalau ditelan batal tidak? Tidak, masih di dalam mulut, mulutnya sudah selesai. Ini hanya contoh saja, enggak usah dipraktekin. Selesai ya? Ludah. Gamblang jelas. Ini biasanya banyak pertanyaan aneh-aneh. Anda dokter gigi biasanya tanya, Wina, Buya, gimana nih hukumnya nyabut gigi? Aduh, ini ngajinya ngantuk ini masih. Nyabut gigi, batal nggak nyabut gigi? Bingung masih, ustadznya masih di depan masih bingung. Nyabut gigi batal nggak bu? Asalkan giginya jangan. Sudahlah, kalau nggak begituin masih bingung saja lihat. Nanti ada pertanyaan lagi, bingung lagi coba. Bingung lagi. Nggak boleh, yakin, sudah selesai. Allah. Sah. Baik, yang kedua adalah memasukkan suatu ke lubang hidung. Masuk suatu ke lubang hidung, lihat, membatalkan puasa. Nah ini bu, kalau ngantuk lagi bermasalah lagi. Sampai pulang rumah bisa gelisah. Kenapa? Hobiku tidak tersalurkan. Ada orang punya hobi? Nah ini ngupil tuh sederhana, anak kecil saja kalau ditahan ngamuk tuh nangis tuh. Nah, main-main. Lah ini gara-gara salah dengar, wah, pusing. Padahal keterangannya ustaznya ada lanjutannya. Yang dimaksud membatalkan puasa, memasukkan suatu ke lubang hidung adalah memasukkan ke lubang hidung bagian atas sampai wilayah yang jika itu yang kita masukkan air, kita akan merasakan segerak panas. Pernah ya kita segerak air, ah panas. Ya di situlah, di tempat bagian atas. Kalau bagian bawah ini enggak. Yang batalkan namanya kalau kita masukkan sesuatu ke dalam batal. Tapi bagian bawah adalah tidak. Maka kabar gembira bagi siapapun yang punya hobi. Ternyata ngupil tidak membatalkan puasa. Kenapa saya tekankan begini bu? Saya tuh waktu ngisi di sebuah koran mana itu, pertanyaan ngupil batalkan puasa itu adalah dari 50 surat itu ada 4 orang bingung ngupilnya kayaknya. 4 pertanyaan waktu itu, 4 ini ngupil lagi, ngupil ajib. Berarti ya ngajinya ngantuk. Jelas ya, ngupil tidak membatalkan puasa. Baik. Kemudian yang ketiga adalah masukkan suatu ke lubang telinga, lubang dalam telinga. Yang dimaksud lubang dalam telinga adalah yang tidak bisa dijangkau oleh kelingking. Kelingking, kalau bisa dijangkau oleh kelingking masih luar. Kalau kelingkingnya dikasih kuku panjang batal. Korok kuping batal. Kecuali bagi bapak-bapak yang punya penyambung kuping untuk mendengar itu dimaafkan, yang demikian itu ikut madhab Malik tidak batal. Madhab Syafi'i masukkan suatu ke lubang telinga adalah membatalkan puasa lubang dalam. Selesai ya, itu madhab Syafi'i. Selesai telinga. Dalam madhab Imam Malik tidak membatalkan, Imam Ghazali dan madhab Syafi'i tidak membatalkan, kita tidak bahas masalah. Kalau bahas masalah hilaf nanti ibu bingung, kita ngambil ilmu satu-satu saja, batal-batal sudah. Kalau ya, selesai. Kalau nanti ibu gatel banget, gimana kuping? Dimaafkan, karena mungkin ada sesuatu yang masuk, diambil. Kuping, membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, masukkan ke lubang, mohon maaf, lubang kemaluan. Jika ada seorang laki-laki meneteskan air, dibuka kemaluannya laki-laki, ditetesin air, batal. Lubang kemaluan, tetesin air, batal. Ada pengobatan dulu dengan cara semacam itu. Kalau wanita, masukkan kapsul di dalamnya. Termasuk wanita, mohon maaf, jika beristinja, Allah Maha tahu tentang ciptaannya. Maka seorang wanita kalau beristinja itu tidak usah kena was-was, cukup dengan perut jemari ini. Ini sudah bersih di tempat itu. Biarpun ditekan sekuat apapun, masih di wilayah luar ini. Perut jemari tengah ini. Tapi kalau ibu belokkan jemarinya begini, batal puasanya. Awas. Laki-laki perempuan untuk buang air besar sama. Cukup dengan perut jemari untuk membersihkan bekas kotoran. Kalau dibelokkan jemarinya masuk ke lubang itu, batallah puasanya. Selesai. 5, sudah beres ya. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Selesai. Sekarang yang kedua adalah ringkas sebenarnya, segera ditutup. Muntah dengan sengaja. Kalau muntah dengan sengaja, batallah puasa kita. Kalau muntah dengan sengaja, contohnya apa? Dimasukkan jari, muntah. Atau nyium bau yang paling tidak enak, kalau nyium dia pasti mabuk, nah, pasti buta, muntah. Muntah. Tapi, kalau orang muntahnya tidak dengan sengaja, misalnya di atas kendaraan tiba-tiba pusing-pusing, muntah. Atau hamil tua, muntah. Muntah dengan tidak sengaja, tidak membatalkan puasa dengan catatan. Tidak boleh menelan ludahnya sebelum berkumur. Kalau ibu habis muntah, jangan nelan ludah dulu. Bapak habis muntah, jangan nelan ludah dulu kecuali sudah berkumur dengan air yang suci dan mencucikan. Kumur selesai, biarpun sekali kumurnya. Kenapa? Sebab yang namanya muntahan itu najis lewat mulut. Berarti mulut kita terkena najis. Dan najis itu baru bisa disucikan dengan apa? Air. Ludah biarpun 1000 kali meludah sampai bersih, belum mensucikan mulut kita. Berarti selagi kita belum berkumur, mulut kita masih ada najisnya. Dan najis bercampur dengan ludah. Ludah hanya bercampur dengan najis. Ditelan batal enggak? Batal, masuk yang pertama tadi. Makanya fikih itu harus paham. Kalau paham enak, nyambung. Kalau enggak paham, bingung. Baik. Kemudian yang ketiga adalah bersenggama. Biarpun tanpa keluar mani, mohon maaf, seorang suami menggauli istrinya. Baru masuk, lalu keluar lagi. Biarpun tidak sampai keluar ma, batal puasanya. Ukuran yang membatalkan bagi seorang pria adalah jika seorang laki-laki, mohon maaf, ini majelis mulia, tapi harus jelaskan dengan gamblang. Jika seorang laki-laki memasukkan kemaluannya, kepala kemaluannya batasnya. Kalau kepala kemaluan belum tenggelam semuanya, tidak batal. Kalau sudah kepala kemaluannya tenggelam, batallah puasanya. Ditenggelamkan di mana? Mohon maaf. Dengan cara yang hal, di tempat istrinya, atau tempat wanita lain, na'udzubillah, itu zina. Bahkan di binatang pun batal. Di lubang belakang juga batal. Jadi, ini. Lubang belakang, lubang depan, binatang, manusia, batal semuanya. Jadi masukkan bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Adapun bagi seorang wanita, cukup kemasukan biarpun tidak semua kepala kemaluan seorang laki-laki, itu sudah batal puasanya. Kenapa? Masuk tadi yang pertama. Batal. Kemasukan sesuatu. Maka termasuk ini kami himbau kepada suami istri, karena mungkin namanya orang usil, usil yang halal, suami istri yang iseng, seni bercintanya ada, kadang-kadang cual-cual seorang suami, mohon maaf, mungkin hanya sekedar senang-senang saja. Kalau tiba-tiba seorang suami menyentuh wilayah tersebut sampai masukkan jemarinya ke tempatnya seorang istri, maka batallah puasa sang istri. Maka hendaknya seorang istri waspada dalam hal ini. Biarpun hanya jemari, batal. Harus hati-hati di sini. Dapat ilmu sudah ini, insya Allah. Karena mungkin saja orang di luar Ramadan ada sahwat, senang, hanya ingin menyentuh dan sebagainya. Tapi tidak boleh memasukkan jemarinya. Kalau masuk menjadi batal. Selesai. Ini harus pahamkan. Kemudian yang ke... Ini dengan sengaja bergaulnya. Bersenggama dengan sengaja baru batal. Kalau senggamanya enggak sadar, di puasa yang pertama pagi-pagi langsung menggauli istrinya. Setelah selesai baru sadar. Itu rezeki yang Allah berikan kepadanya. Tidak. Karena tidak sadar itu semuanya. Baik, yang keempat adalah keluar mani tanpa sengaja. Kalau keluarkan mani dengan sengaja, batal puasanya. Keluar mani tanpa sengaja bisa mimpi basah. Waktu tertidur bermimpi keluar air mani. Keluar air mani, tidak batal puasanya. Dilanjutkan puasanya. Yang batal keluar mani dengan sengaja. Dengan membangkitkan syahwat lalu keluar mani, maka itu yang batal. Kemudian yang kelima, enam, tujuh, mudah difahami. Haid, nifas, melahirkan. Ibu lagi puasa sehari, jam 5 keluar darah haid, batal. Tapi enggak usah kecewa, Bu. Allah enggak pelit, pahalamu utuh. Allah enggak pelit, pahala tetap diberi oleh Allah. Malam harinya pun tetap bangun malam, Bu. Cuma tidak sholat saja, tetap zikir. Jangan sampai bulan Ramadan gara-gara haid libur ya. Saat bikin sahur sudah dipesan imam, Pak, sudah tak siapin mie-nya sana yo ya. Masak sendiri, Pak ya. Yes. Ini Bu, Ibu biarpun dalam keadaan haid, tolong tetap bangun malam, berzikir, jangan kalah dengan orang yang suci. Cuman bedanya, Anda tidak boleh membaca Al-Qur'an, Anda tidak boleh melakukan salat. Adapun zikir tetap sama nanti keutamaannya. Orang tarawih saya enggak mau kalah, kok enak bener kamu tarawih. Saya di rumah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh gitu. Tapi nasibnya ibu yang enggak pernah ngaji, libur Bu. Buat nyaur nemeni sahur, bangun malam libur, bikinin sahur libur, sak ngurus sarapan anaknya pun libur, macam-macam. Enggak. Biarpun dalam keadaan haid tetap Anda tingkatkan itu semuanya. Tapi yang jelas haid membatalkan puasa. Nifas membatalkan puasa. Melahirkan bayi atau bakal bayi. Bakal bayi keguguran, Bu, membatalkan puasa. Sama, kelahiran bakal bayi atau bayi batal puasa. Seorang ibu yang Masya Allah menjaga puasanya sampai umur 9 tahun, sampai hamil tua pun masih berpuasa. Tata jam 4 sore lahirlah sang bayi. Gimana puasanya? Batal. Selesai ya? Mudah, enggak susah belajar fikih. Kemudian setelah itu hilang akal. Hampir selesai fikihnya. Habis itu ibu ditanya apa saja bisa jawab nanti. Hilang akal. Hilang akal ada tiga macam. Yang pertama adalah gila. Gila. Orang gila batal puasanya. Biarpun gilanya itu sebentar, baru ngomong, sudah gila, nak tahu gilanya bagaimana, batal puasanya. Biarpun sebentar gilanya. Hilang akal, martabat yang kedua adalah pingsan atau ayan. Orang pingsan dan ayan satu martabat. Kalau orang pingsan, itu baru batal puasanya jika pingsannya sehari penuh. Habis sahur pingsan, bangun-bangun isya. Kalau seandainya ada, mungkin dalam bahasa lain termasuk kayak koma. Koma kok sehari penuh. Habis sahur, pingsan. Isya. Maka bangun, batal puasanya. Tapi kalau sempat sadar biarpun sebentar, habis sahur pingsan. Jam 12 siang, sadar. Kaget, pingsan lagi. Sampai isya, sahnya puasanya sah atau tidak? Sah, karena sempat sadar, biarpun sebentar. Perbedaan dengan orang gila. Kalau gila, biarpun sebentar batal. Tapi kalau orang pingsan, asalkan sadar biarpun sebentar, sah. Yang ketiga, hilang akal, tidur. Nah, hilang akal yang mana yang namanya tidur ini, hilang akal. Biarpun seharian penuh, tidak batal puasanya. Habis sahur tertidur, bangun-bangun isya. Maka, puasanya tetap sah, selesai. Yang kesembilan adalah murtad. Murtad keluar dari iman. Contohnya, mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi. Atau mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Atau mengatakan Al-Quran bukan wahyu. Atau mengatakan sholat tidak wajib. Atau mengatakan puasa Ramadan tidak wajib. Murtad itu. Ngomong gitu tidak wajib ya. Tidak sudah murtad. Atau mengatakan bahasanya zina tidak haram. Na'udzubillah. Makanya hati-hati lidah dijaga. Atau mengatakan lesbi tidak dosa, tidak haram. Na'udzubillah. Atau mengatakan homo tidak haram. Ini. Itu adalah murtad semuanya. Mengatakan zakat tidak wajib, murtad. Termasuk nyembah berhala, pindah agama, murtad. Jadi selama ini murtad yang didefinisikan hanya sekedar pindah agama Islam ke agama lain. Itu saja kan? Bukan. Banyak segala hal yang mengeluarkan dari iman, murtad, batallah puasanya. Ada 9 dari ibu ya, sudah bapak, hafal? Memasukkan satu ke salah satu lubang, 5. Muntah dengan sengaja. Bersengama tanpa keluar mani. Keluar mani tanpa sengama. Haid, nifas, melahirkan. Hilang akal. Yang terakhir adalah murtad. Selesai. Sebenarnya ada lagi tambahan karena enggak ada waktu. 9 orang yang boleh berbuka puasa. Ringkas saja, orang 9 yang boleh berbuka puasa, anak kecil. Sudah dijelaskan tadi, aslinya tidak wajib, akan tapi saya sambung sekali saja, 5 menit saja, tambah 5 menit harus hafal tapi. Syaratnya harus hafal. Cara menghafalnya pun sudah saya ajari, Bu. Anak kecil dan orang gila. Anak kecil dengan orang gila saya jejer karena sama-sama tidak punya akal, biar mudah dihafal. Anak kecil, orang gila. Orang sakit, orang tua. Orang tua dengan orang sakit. Orang tua kan sakit juga nih. Cuman sakitnya sakit tua. Orang sakit, orang tua. Haid dan nifas. Hamil dan menyusui. Kemudian yang terakhir adalah bepergian, 9. Saya ulang lagi. Anak kecil, orang gila. 2. Tambah 2 lagi, orang sakit, orang tua. 4. Orang haid dan orang nifas, 6. Orang haid dan orang nifas, 6. 7, 8. Orang hamil dan orang menyusui. Yang 9 adalah orang bepergian. Keterangan ringkasnya anak kecil tadi sudah jelaskan. Biarpun mereka tidak wajib puasa, kita wajib mengajari puasa. Jadi anak kecil kalau tidak berpuasa, tidak dosa. Tapi anak pinter akan puasa, sayang ya. Anak kecil tidak wajib puasa, tapi puasa, disuruh sama ibunya. Orang gila tidak puasa dan tidak dosa. Tidak puasa dan tidak dosa. Jadi kalau ada ingin yang hadir di sini pengen, saya pengen tidak puasa dan tidak dosa. Orang gila. Daftar gila sana. Baik. Kemudian orang sakit, sakit yang dimaksud dan sakit yang memberatkan. Ini urusan dia dengan Allah lah ya. Kalau orang-orang bohong gimana, saya sakit. Ya boleh puasa, boleh buka puasa. Tapi kalau bohong urusanmu dengan Allah. Sakit beneran kalau puasa pusing. Oh, pusing, ya Allah. Buka. Berat puasa. Bukan sakit ringan, sakit jerawat, ya puasa. Oh bukan begitu. Sakit yang memberatkan. Kata dokter, ibu jangan puasa, bapak jangan puasa. Kalau puasa bahaya. Jangan puasa, tidak boleh puasa. Kemudian orang tua, kalau kita menemukan mbah-mbah kita kok lemes kalau puasa, jangan dipaksa untuk puasa, wahai anak soleh. Kadang-kadang mentang-mentang ahli ibadah, mbahnya suruh puasa dipaksain. Haram memaksa mbah kita yang sudah sepuh untuk puasa. Dan pahamkan kepada beliau, jangan sampai merasa terpaksa, karena merasa mbah-mbah itu kan sudah dekat ajalnya, takut mati dalam keadaan dosa, sehingga kadang dia maksa untuk puasa, padahal baginya puasa tidak wajib, karena sudah lemes, orang tua tidak wajib puasa. Haid dan nifas jelas, ibu kalau haid tidak puasa kan, nifas tidak puasa. Hamil dan menyusui, itu hamil menyusui adalah menyusuinya adalah hamilnya, hamil berapa tahun pun tetap tidak boleh, tidak wajib puasa. Ada hamil 4 tahun, 9 bulan, setahun. Kalau menyusui ada batasnya. Bayi yang disusui adalah 2 tahun aja, jangan bayi 15 tahun. Bayi 12 tahun. Bayinya sendiri atau bayinya orang lain, Bu? Begitu mudahnya Islam. Ibu punya air susu. Tak taunya apa? Bayinya orang lain yang pengen menyusui. Ibu susui dia sampai kelaparan ibu boleh berbuka puasa. Bahkan bukan bayinya manusia, bayinya kambing pun boleh. Misalnya, ibu punya kambing satu-satunya, beranak 6. Baru beranak, induknya mati. Bayi, si kambing kecil harus disusui. Ibu susuin. Dan di saat ibu nyusuin, maukah boleh berbuka puasa? Enak. Mau, lakukanlah. Boleh buka puasa, ini harus ini. Jadi kalau orang seperti itu tidak dosa bu berbuka puasa. Makanya ada ini, saya buat contoh, ada istrinya ustazah, istrinya ustaz, ustazah. Katanya solehah dan sebagainya, ustazah baik. Tapi bu, 42 tahun gak pernah puasa. Gak pernah puasa 42 tahun Ramadan. Karena apa? Sama suaminya suruh hamil, menyusui 2 tahun, hamil lagi, menyusui 2 tahun, hamil lagi, menyusui 2 tahun, hamil lagi, menyusui 2 tahun. 42 tahun gak berdosa bu, Masya Allah. Solehah dia patuh sama suaminya. Makanya ibu jangan takut punya anak banyak. Boleh buka puasa kok ya. Tenang pak. Orang-orang buat tuh sibuk hanya alasan ini. Tenang ya. Baik, jadi ibu kalau lagi dalam keadaan apa namanya, hamil boleh berbuka. Tapi kalau memaksakan untuk puasa, ya boleh asalkan tidak membahayakan janinnya. Yang terakhir adalah bepergian. Ini rinciannya nanti saja insyaallah bepergian. Kalau bepergian tujuannya adalah tidak kurang dari 84 kilo. Misalnya ibu mau ke Semarang. Dengan catatan perginya dari rumah itu adalah sebelum subuh. Sudah sebelum subuh sudah keluar dari Kuningan, maka di tengah jalan ibu boleh buka puasa. Ini adalah ringannya semacam itu. Nah, kemudian nanti ada lanjutannya. Yang penting sudah hafal dulu ya. Anak kecil, orang gila. Anak orang sakit, orang tua. Haid, nifas. Hamil, menyusui. Kemudian bepergian. Maka ibu kalau dapat tamu dari Surabaya ke rumahnya ibu, tinggal tanya, Pak, di rumah berapa hari? Saya 3 hari di sini. Baik. 3 hari berarti masih musafir. Jangan disuruh paksa puasa, Bu. Ditanya, Pak, ya, tamuku yang baik, kamu mau puasa atau tidak? Kalau puasa nanti saya bangunin sahur. Kalau tidak puasa, besok saya gorengin nasi. Saya siapin sarapan pagi. Tapi ingat, di dalam bepergian kita boleh berbuka. Pun demikian, kita tidak boleh pamer di depan orang, ya. Jelas ya, insya Allah semacam itu fikih praktisnya. Sebelumnya sudah Buya bahas lebih detail lagi di dalam CD-CD yang lainnya bisa dicari atau dalam rekaman yang lainnya. Ini hanya singkat saja fikih praktis. Nanti baru masuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Yang mau bertanya dipersilahkan seputar puasa khususnya biar matang nanti. Menunggu untuk mengetes hafalannya ibu tadi 99 tadi. Kalau tidak hafal masuk SLB nanti. Nah. Ada bukunya ibu kecil, bukunya ini ada ibu, buku fikih praktis ini ada. Nah, ibu cari, di download di internet juga ada, bukunya juga ada. Tapi ingat, ini kalau mau ngambil ada, ambil aja. Di internet tinggal difotokopi, diperbanyak, bagi-bagikan. Untung-untung ibu bapak ngajari, kalau diajarkan cepat lengket nanti. Ajari anak-anak kita. Baik, mari kita buka pertanyaan di seputar puasa nanti. Nah, baik, itu yang sana, kanan. Belakang dulu, sesuai dengan petunjuk. Saudara-saudara kami haturkan kepada guru kita semua, Bu Yayah ya, atas kajiannya, semoga bermanfaat dan berkat amalkan. Baik para hadirin hadirat, para pemirsa Al-Bajah TV dan juga para pendengar hadirku, dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab bagi para jamaah. kami persilakan untuk bertanya dan kesempatan pertama kami berikan kepada jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan dari tengah. Ya, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya tentang puasa. Tadi yang kayak apa namanya, ibu menyusui, ibu hamil, yang boleh diperbolehkan buka puasa itu apakah harus diganti apa gimana? Baik, pertanyaan yang bagus sekaligus saya sempurnakan. Punten Buya, boleh bertanya yang lain? Satu aja sudah. Masalah puasa lagi? Boleh, kalau bukan puasa enggak boleh, kalau tambahannya. Puasa? Bukan, nanti sudah satu cukup. Terima kasih. Biar yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dulu sambil nunggu. Nah, dari 9 orang yang boleh berbuka puasa, nanti ada lanjutan pelajarannya, Bu. Khususnya adik-adik putriku yang, anakku yang bertanya tadi, si siapa tadi. Jadi kalau dari 9 tadi, nanti ada yang wajib dikodok, ada yang wajib fitiah, ada yang enggak kodok, enggak fitiah. Coba direntet dari yang pertama. Anak kecil, itu nanti kalau tiba-tiba dewasa, tidak wajib kodok, tidak wajib fitiah. Coba, ibu pernah suruh mengkodok sama bapak kita? Suruh bayar fidyah? Enggak. Orang gila, tidak wajib kodok, tidak wajib fidyah. Nanti nyambung pertanyaanmu, dengar aja dulu, nanti sampai. Kalau punya jawab harus sempurna, kalau tidak lengkap nanti tambah kacau. Lah, orang sakit ada dua. Kalau sakitnya enggak ada harapan sembuh, bisa ngodok enggak? Ya enggak bisa, enggak ada harapan sembuh, katanya dokter, aduh harapannya kecil. Kalau enggak ada harapan sembuh berarti enggak ada kodok, adanya hanya fit. Ya, lihat. Paham lah, harus jelas. Karena enggak ada harapan sembuh gimana mau mengkodok, enggak ada harapan Kalau sakitnya ada harapan sembuh, kodok enggak pakai fit. Ya. Ibu sakit pusing, buka. Wajib kok kodok, bukan fit ya. Kalau fit ya besok mati. Ya, kalau enggak bisa ada harapan sembuh loh. Jadi ada harapan sembuh berarti fit. Ada harapan sembuh kodok, tidak ada fit ya. Fidyah itu apa sih sebelumnya? Fidyah itu diganti dengan membayar untuk orang fakir 6,7 on setiap satu puasa. Baik. Orang tua itu kayak orang sakit. Cuman pertanyaannya, apakah ada orang tua muda lagi? Enggak ada. Berarti orang tua kayak orang sakit yang enggak bisa sembuh. Berarti pakai apa? Fidyah, enggak ada kodok. Masalah, Mbah, nanti ngodoknya kalau balik muda lagi. Ada enggak? Makanya harus paham kayak gitu. Kalau tidak paham, nyambung nanti. Maka orang tua langsung bayar fidyah. Tidak usah pakai kodok. Faham atau belum nih? Makanya kalau fikih tidak paham itu tidak nyantol-nyantol nanti. Faham, terus hafal gitu ya. Kemudian setelah itu, nah ini haid. Haid itu hanya ada kodok, tidak pakai fidyah. Kan gitu Bu? Tidak pakai fidyah kan? Masa ibu sudah kodok 7 hari plus apa? Nih, fidyah tidak ada. Kodok tidak ada fidyah. Nifas, kodok tidak pakai fidyah. Hamil dilihat. Kalau engkau yang hamil yang bertanya, suatu ketika engkau hamil, kok khawatir akan dirimu? Aduh, kalau saya hamil tuh mesti melintir-lintir perut saya. Iya, berarti kamu mikirkan dirimu. Karena kamu membatalkan untuk dirimu, jangan noleh. Kalau noleh salah. Ayo, jangan noleh. Kesini. Kalau dengar orang lain salah nanti. Jangan noleh. Salah nanti tambahan. Karena ini pelik. Makanya kalau belajar dengan Buya jangan noleh, salah paham nanti. Jadi, dengar. Jadi kalau engkau hamil mikir dirimu sendiri, mu, maka kamu hanya wajib kodok, enggak pakai fidyah. Tapi kalau kamu mikir tidak mikir dirimu, oh saya sih kuat. Tapi sayang bayi saya, bayimu itu bukan dirimu, bayimu orang lain. Karena kamu batal bukan karena dirimu, karena kamu batal karena orang lain, maka wajib kodok plus fidyah. Jadi nggak boleh setengah paham, nggak ada beda coba ini, coba. Makanya jangan noleh sih, kalau noleh lap hilang nanti, lap hilang nanti ya. Jadi kalau kamu hamil mikir dirimu sendiri, maka karena khawatir dirimu maka cukup wajib kodok. Tapi kalau kamu saya sih aman, berarti sebenarnya kalau puasa juga lah, nyantai. Cuman takut bayiku kurang gizi. Ingat kalau belajar kan Buya noleh sebentar bisa bermasalah nanti. Salah paham nanti nukil omongan dari Buya yang salah nanti. Jadi kalau ternyata khawatir akan bayinya orang bayinya, maka bayinya bukan khawatir akan dirinya. Ya kita dikasihan kambingnya nggak ada yang nyusui, kalau saya sih nggak ada masalah, ya kan? Kambingnya disusui, berarti khawatir karena orang sesuatu yang lainnya, maka wajib qadha, wajib fidyah dua, selesai. Buya punten, kalau fidyah itu di hari tersebut atau? Ya di saat sudah batal dong, kalau belum batal jangan dibayari, selesai. Kalau belum batal bagaimana membayar? Setelah batal baru dibayar. Semua setelah batal baru dibayar. Kalau tidak batal tidak akan dibayar. Masalahnya orang tua. Memang orang tua, kecuali orang tua. Orang tua itu karena apa? Tidak bakal tua, muda lagi. Sebagian mengatakan boleh. Tapi membayarnya setelah dibatalkan puasanya hari itu. Setelah dibatalkan. Sebab setelah dibatalkan baru kena denda. Selesai. Jelas ya? Kemudian yang terakhir adalah bepergian hanya wajib mengqadha, tidak wajib membayar fidyah. Ibu kalau bepergian membatalkan puasa hanya wajib membayar qadha, tidak wajib membayar fidyah. Dan fidyah adalah 6,7 on diberikan kepada orang fakir. Selesai. Jelas ya? Masuk pertanyaannya. Buya sebentar, sebentar satu lagi. Kalau fidyahnya itu misalkan orang tua kan sakit di bulan Ramadan itu sekian hari enggak puasa. Itu disatukan bayar fidyahnya bisa. Kenapa tidak puasa sesuai dengan keterangannya tadi? Ngapain tidak puasa dia? Kalau enggak puasa karena haid? Orang tua yang sakit yang sudah sepuh banget kan tahun yang lalu ada dibayar fidyah. Dibayar maksudnya disatukan bisa. Bisa disatukan, penting diberikan fakir miskin. Satukan bagaimana? Setiap hari dihitung 3,7 selesai. Iya. Kali berapa hari? Selesai. Kali berapa hari? Kali berapa? Kali 100 hari, 20 hari, 100 hari. Kalau 3 bulan, jadi harus begitu. Jadi harus ada patokannya. Sehari 3,7 on, tinggal dikalikan berapa harinya. Kayaknya forumnya terbatas sekali ini. Dan sebenarnya jelas, kalau kita paham, mudah nanti. Terima kasih Bu ya. Baik, ayo. Jadi saya pengen fikih itu kalau kita paham rumusnya nanti jawabannya gampang. Baik. Pertanyaannya yuk satu. Pertanyaan yang lain bisa? Puasa dulu supaya seputar puasa kalau tidak ada lagi. Saya karena memang waktunya mepet ini puasa saja. Suatu ketika ibu bapak pernah ngobatin mata. Lalu terasa pahit di tenggorokan. Ayo semuanya, ayo. Supaya nyambung ini. Ayo, tidak usah noleh-noleh. Percuma, kalau di majelis noleh-noleh nanti kehilangan ilmu. Kok masih ada? Betul, saya bahaya, takut, salah paham. Coba, orang pernah, ibu pernah sakit mata? Kemudian waktu, sebentar. Kalau masih ada yang ngomong nanti saya tutup. Sebab salah paham bermasalah. Salah lagi, banyak tanya tadi, sekarang banyak ngomong sendiri. Awas, ini. Coba, sekarang saya sampaikan. Kalau Anda pernah, coba, pernah sakit mata? Pernah sakit mata, anggap, alhamdulillah. Kalau pernah sakit mata diobatin, pahit. Batal enggak puasa? Hah? Bingung, karena masih tanu. Buya tuh ngomong apa tadi? Ada enggak mata disebut? Ada enggak mata disebut? Makanya, kalau dengan Buya enak sudah. Membatalkan masukkan suatu ke lubang, mulut, mata. Enggak ada mata. Selesai. Makanya kalau dengan Buya jangan noleh-noleh nanti berbahaya. Jadi mata tidak membatalkan puasa. Makanya kalau ibu siang hari pengen makan sambal lewat mata. Selesai. Gitu loh. Jadi sudahlah. Kalau belajar enak. Sudah ada pusing-pusing. Nanti ada pertanyaan. Suntik-suntik. Di paha. Batal enggak? Alhamdulillah sudah yakin. Kalau enggak masih. Kalau yakin. Suntiknya di paha. Ngapain? Jelas. Berasa baiknya darah beraku asalkan tidak nolah-noleh. Silakan belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Bu ya tentang ketika kita sedang puasa. Kebetulan biasanya suka terjadi seseorang suka mimpi ya. Mimpi lalu mengeluarkan istilahnya air mani gitu ya. Sehingga ketika itu wajib harus mandi besar. Nah, ketika mandi besar otomatis semuanya kan harus basah tuh. Harus basah, kebetulan ada air yang masuk gitu. Apakah membatalkan masuk puasa? Kemana? Masuk ke liang-liang kayak ke hidung, ke telinga gitu. Baik, sekarang. Ya. Jelas. Jawabannya sangat sederhana. Memasukkan ke telinganya sengaja enggak? Enggak. Kalau enggak sengaja batal enggak? Enggak sengaja. Kecuali gitu batal. Sudah jelas pokoknya enggak sengaja yang enggak batal. Masukkan ke hidung, batal. Kalau masuk biur wajar, kok tiba-tiba ada yang masuk, tidak. Bahkan ibu enggak usah khawatir tadi. Waktu kita nerangkan masukkan es krim ke mulut, tidak batal puasa. Oh, ini aneh sekarang. Wudu disunahkan berkumur. Kumur masukkan kemana ini? Mulut. Makanya jangan ragu, di bulan Ramadan tetap sunnah berkumur. Istinsak tetap sunnah. Makanya kan ini diperintahkan, maka ibu kalau berkumur, masukkan mulut, tetap disunahkan, dibuang, dilepeh. Asalkan melepehnya 100%, sisa-sisanya dimaafkan. Kecuali ibu ada apa-apa curang, dikeluarkannya setengah-setengah. Makanya ditelan batal tuh. Dan setelah ibu keluarkan 100%, enggak usah ragu, dingin-dinginnya itu dimaafkan. Cuman beda, nanti sebenarnya ini karena waktu saja. Nanti ada makruhnya. Makruhnya puasa memasukkan ke mulut tanpa ada perlu. Masukkan permen, makruh. Tapi tidak batal. Masukkan es krim, makruh. Tapi kalau berkumur dalam wudu, tidak makruh. Maka bedanya akibatnya. Kalau ibu lagi berkumur dalam wudu, begini, kok ada petir, jeder, ketelen, enggak batal, itu rezeki. Karena apa? Waktu memasukkan, dianjurkan, diperintahkan. Loh kok ada akibatnya? Tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau ibu lagi iseng masukkan es krim, enggak batal, kegigit kucing, masuk. Batal karena apa? Siapa yang nyuruh masukin es krim? Mandi besar, wajib atau tidak? Disuruh atau tidak? Disuruh kalau masuk ke telinga tanpa sengaja, enggak apa-apa. Tapi kalau ada orang mau nyebur kolam renang, ayo, siapa nyuruh nyebur kolam renang? Ayo, masuk ke telinga, batal. Urusanmu ngapain nyebur-nyebur kolam renang? Enggak ada hajat. Jadi beda di sini. Jadi pembahasannya nanti sampai di situ, karena waktu saja. Sebetulnya belajar fikih itu cirinya gampang. Kalau pengen paham dulu, baru nanti mudah. Selesai ya, cukup sampai di sini. Sikat gigi siang hari bulan Ramadan pakai odol, batal enggak? Separuh ngomong, batal enggak? Asalkan jangan telan, sudah selesai. Bingung sebenarnya. Kalau masalah kemakruhan ada rasanya, ya lain cerita ini. Kita enggak ngomong masalah kemakruhan, insyaallah ya. Fikihnya fikih pasti insyaallah, Pak. Fikih jelas gitu loh, jangan ragu-ragu dalam memahami fikih insyaallah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Lewat pas insyaallah. Saya tidak mau malam-malam biar bisa tahajudan. Insyaallah ibu, nah ini ibu bisa menyambung dengan Umi besok. Fikih puasanya kalau mau disambung dengan Umi, disambung besok dengan Umi sore ya. Majelis muslimah bersama Umi jam 15 besok dilanjutkan. Boleh tanya jawabnya besok hari. Ibu-ibu kesempurnaannya mestinya saudariku tadi, adik anak aku yang solehah ini, tanyanya kepada Umi besok, seharusnya kalau kurang panjang lebar nanti besok ya. Baik, kemudian program Ramadan ada di pondok pesantren yang sekaligus dirilis oleh Radio Ku Network dan juga Al-Bahjah TV, Halaqah Pagi jam 5 sampai selesai, 1 jam Zawiyah Duha, 10.30, kemudian Madrasah Ramadan jam 16. Kemudian pendaftaran santri baru, kelas tafaqquh, kelas dewasa, kelas gelombang 1 sudah selesai, dibuka kembali gelombang 2 di awal Ramadan. Untuk santri tahfidz, ada pendaftaran saat ini, sudah ada pendaftaran. Segera daftar dan segera mengetahui syarat-syarat penerimaannya. SMPku sudah penuh waktu itu, cuman karena ada keputusan dari majelis sekolah untuk membuat kelas baru lagi, dibuka lagi sampai hari ini, sampai akhir Mei, sama SMA Al-Bahjahnya. Baik, insyaallah semoga kita bisa terus bertemu dalam program-program kemuliaan. Dan jangan lupa kami menghimbau kepada semuanya untuk bisa bergabung secara aktif di dalam dakwah kita. Tidak cukup untuk meramaikan majelis luar biasa pahalanya. Mengangkat syiar umat Nabi Muhammad SAW ini, semuanya membawa pahala ini. Menuntut ilmunya pahala, iktikaf di masjid pahala, membuat syiar ini adalah pahala. Cuman kami tetap berharap bahwasanya semua dari kita ini bisa aktif. Yang punya ilmu, yuk bergabung, kita kembangkan dakwah kita ini. Yang punya harta, ayo kita buat pondok-pondok pesantren. Ini pondok banyak kebutuhan. Alhamdulillah untuk membantu santri-santri pembangunan dan seterusnya. Agar kita sambung terus hingga dimulai di dunia hingga di akhirat nanti. Yang sempit rizkinya semoga dilapangkan rizkinya sehingga nanti bisa bergabung dalam kemuliaan. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa tusul alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, muliakan kami ya Allah di bulan Ramadan. Sampaikan kami kepada bulan Ramadan ya Allah, dan jadikan kami di bulan Ramadan menjadi hamba-hamba yang beruntung dengan pahala berlipat ganda ya Allah, dengan pengampunan darimu ya Allah. Dan jadikan kami di bulan Ramadan menjadi ahli siyam wal qiyam, yang ya Allah, yang bisa menjalankan puasa dengan benar, dan bisa menjalankan bangun malam ya Allah, menghidupkan malam-malam dengan ibadah ya Allah. Dan bantu kami di bulan Ramadan agar kami bisa menjauhi segala kemaksiatan ya Allah, mengurangi dosa-dosa kami, dan ampuni dosa masa lalu kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, menjelang Ramadan ini mudahkan kami untuk bersilaturahim dengan saudara-saudari kami, dengan kerabat-kerabat kami. Maka kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari permusuhan di antara kami. Maka kami mohon, jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon, jika ada orang yang menyakiti kami ya Allah, siapapun yang zalim kepada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami ya Allah, menfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah, kau maha tahu siapa mereka. Berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Jangan kau hukum mereka di dunia dan jangan kau hukum mereka di akhirat. Berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Sungguh kami tidak rela, mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak rela jika mereka kau hukum ya Allah. Dan berikan kepada kami ketabahan, kesabaran ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada sesama kami. Dan kami mohon, berikan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah, yang mudah untuk kami amalkan. Berikan kepada kami pemahaman yang benar. Dan kami mohon ya Allah, semua yang berkumpul di tempat ini ya Allah, dan siapapun yang bergabung dengan acara ini, baik yang menyaksikan acara ini secara langsung atau ya Allah yang menyaksikan acara ini atau yang mendengar suara ini, kami mohon kumpulkan kami kelak semua di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan menjelang Ramadan. Jauhkan kami dari riba ya Allah menjelang Ramadan. Jauhkan kami dari minuman keras jauh menjelang Ramadan. Jauhkan mata kami dari melihat yang haram menjelang Ramadan. Jauhkan lidah kami dari mengucapkan yang haram menjelang Ramadan, dengan jauhkan telinga kami dari mendengar yang haram menjelang Ramadan. Jauhkan hati kami dari segala macam penyakitnya ya Allah. Ya Allah, menjelang Ramadan jauhkan kami dari dengki, jauhkan dendam dan riya ya Allah, dan kesombongan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal, yang penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, pandang anak-anak kami dengan kasih sayangmu, pandang santri-santri kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah, yang punya masalah selesaikan permasalahan mereka. Dan kami mohon, jauhkan kami ya Allah dari makan riba. Dan kami mohon, siapapun yang masih berurusan dengan riba, berikan kesadaran dan entaskan dari riba itu ya Allah. Dan berkailah setelah itu harta mereka dengan lebih banyak lagi ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina, syahwat ya Allah. Jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Jauhkan kami dari zina. Dan kami mohon, siapapun yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum lagi ya Allah. Dan bencikan kami kepada zina, dan jaga kehormatan kami semua ya Allah. Jaga kehormatan kami semua ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon, berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua ya Allah husnul khatimah. Dan kami mohon, semua yang berjuang di masjid ini berikan ketulusan ya Allah. Yang berjuang di masjid ini berikan ketulusan. Dan semua yang berjuang bersama kami dalam program dakwah ini, berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan. Jangan sampai ada di antara mereka yang tidak tulus dan tidak ikhlas. Dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan untuk diri dan keluarga mereka, untuk di dunia dan di akhirat mereka. Dan kami mohon, kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Dan kami mohon, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Kami takut menghadapmu dengan dosa-dosa ya Allah. Kami takut di alam barzah dengan dosa. Kami takut di padang mahsyar dengan dosa. Kami takut menyeberangi siratal mustaqim dengan dosa lalu kecebur ke neraka jahannam. Kami takut, maka kami mohon ampuni ya Allah sebelum kau cabut nyawa kami, sehingga kami aman di alam